الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد قال الحافظ ابن القيم رحمه الله ما فيه أثر الذنوب والمعاصي ومن أثارها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم orang-orang selain dia selain pelaku maksiat juga binatang ternak atau binatang-binatang yang lain yang melata menimpa dia, menimpa mereka syukmu zambi, kesialan dosa. Jadi dosa itu mendatangkan sial. Sial itu tidak menimpa pelakunya saja, tapi juga yang lain. Jadi korban dosa, nah seorang manusia. Fayahtariku huwa wa ghairuhu bisyumidz dzunmu biwadz dzulmi. Dianya terbakar dan orang lain juga terbakar karena kesialan dosa dan kezaliman yang dia perbuat. Orang juga merasakan seperti kata Abu Hurairah di sini qala Abu Hurairah innal hubara latamut fi wakriha min dzulmidz dzalim. Sungguh al hubara sejenis burung itu betul-betul mati di sarangnya karena kezaliman orang yang zalim. Nah, mereka jauh, tapi karena nah, dosa itu memang demikian buruknya, itu mendatangkan kesialan orang yang ini makhluk lain yang tidak berbuat dosa terimbas. Wa qala Mujahid innal bahaim, sungguh kata Mujahid seorang di antara murid-murid Ibnu Abbas dalam bidang tafsir mengatakan innal bahaim tal'anu usata bani adam, binatang-binatang ternak itu melaknat pelaku-pelaku maksiat dari kalangan manusia, melaknat manusia-manusia yang bermaksiat. Idza shaddat as-sana, ketika kemarau semakin panjang. Ketika kemarau semakin panjang, wa umsikal matar, dan hujan tertahan, terhenti. Tidak turun hujan. Wa taqul, mereka berkata, hadza bisyummi ma'siyati bani Adam. Ini gara-gara kesialan, sialnya dosa bani Adam. Ditimpakan kepada manusia sebabnya. Nah. Wa qala Ikrimah, kata Ikrimah, ini Ikrimah juga, Ikrimah al-Jabr dari Barbar di Maula dan murid Ibn Abbas, dia berkata dawabul ardi wa hawamuha, binatang-binatang yang ada di muka di permukaan tanah itu wa hawamuha, ya, binatang-binatang buasnya, hatta khanafis wal aqarib, bahkan sampai semut, serangga dan kalajengking. Khanafis itu semua, ya, ulat-ulat, cacing, apalagi binatang-binatang yang tinggal dalam tanah, dan akarit kalajengking, binatang-binatang berbisa, kelabang, apalagi sebut semuanya. Itu yaqulun, mereka berkata, muni'nal qatar bidunubi bani Adam. Kami dihalangi hujan gara-gara dosa bani Adam. Itu karena sebab dosa bani Adam. Fala yakfihi iqabud dhanbi. Jadi tidak cukup hukuman dosa itu menimpa seorang pelaku dosa, menimpa dirinya saja. Hatta yal'anahu man la dhanbalah. Sampai makhluk-makhluk yang tidak berdosa melaknat dia, melaknat pelaku dosa tersebut, melaknat pelaku maksiat tersebut. Nah, sekarang kan juga masih turun hujan. Naam. Banyak kemaksiatan, tapi masih Allah turunkan hujan, bukan untuk manusianya. Karena makhluk-makhluk yang mereka itu taat kepada Allah, binatang-binatang, serangga, dan binatang-binatang ternak yang mereka betul-betulnya ini, mereka ini adalah makhluk-makhluk yang sujud kepada Allah, yang bertakarrub kepada Allah dengan cara yang Allah ketahui. Tanaman-tanaman, batu-batu, untuk mereka hujan itu turun. Tapi karena kedzaliman manusia, mereka justru yang mengangkanginya, yang merebutnya untuk kepentingan mereka. Tambah lagi kedzalimannya. Kan memang seperti itu dosa. Satu kedzaliman melahirkan kedzaliman berikutnya. Allah fasbudnya di sini dibuat oleh beliau fasal, tapi masih dalam urutan dari asar ma'asih. Wa minha annal ma'asiyata turithu dhulla wala budda. Maksiat itu mewariskan kehinaan wala budda. Dan itu pasti, mesti. Mau tidak mau, itu akan menghasilkan kehinaan. Menyisakan kehinaan bagi pelakunya. Dia tidak berani mengangkat kepalanya. Kehinaan ini, tapi kadang-kadang orang mengartikannya, terbalik, melihat penampilan lahiriahnya. Ada orang-orang yang bermaksiat, masya Allah, jadi presiden luar sana, ya, jadi raja, penguasa, diktator, seperti itu, jadi tokoh. Padahal, kemaksiatan itu, itu bagaimanapun itu akan menyisakan, meninggalkan, membuat terhinanya orang yang melakukan. Bahkan disebutkan oleh mereka, walaupun orang mencium tangannya, tapi kehinaan kemaksiatan itu tidak terhilangkan dari wajahnya. Fala fa innal izza kullal izzi fi ta'atillah Ta'ala. Karena sesungguhnya kemuliaan itu, yang benar-benar kemuliaan itu, hanya ada di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Fa innal izzata lillahi jami'a, kata Allah. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah merendahkan siapa yang Allah kehendaki. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, kata Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab, ketika beliau di musim haji bertanya kepada salah seorang pejabatnya, kok dia ikut hadir sih? Tidak. Siapa yang kamu tugaskan menjaga kaum muslimin di negerimu, di tempatmu? Fulan bin Fulan, siapa dia? Orang Arab atau bukan? Bukan, dia bukan orang Arab. Mawali, bekas budak. Kok dia? Apa enggak ada orang Arab lainnya? Dia yaqra' kitabullah aw kama qala. Dia hafal Al-Qur'an, dia kemudian mengerti tentang faraid. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sungguh Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini beberapa kaum. Dengan sebab Al-Qur'an Allah memuliakan sebagian orang, dan dengan Al-Qur'an ini pula Allah hinakan sebagian orang. Antum lagi-lagi para talabah dihasung untuk menjadi orang-orang yang mulia. ya, cari kemuliaan itu di sisi Allah, karena Allah pemiliknya. Nah, qala ay falyatlubha bi ta'atillah, maka carilah ketaatan kemuliaan itu dengan taat kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang lain-lain, apa yang misalnya semua syafaat, carilah, mintalah syafaat itu kepada Allah dengan mentaati Allah. Fa innahu la yajiduha illa fi ta'atillah, karena tidak akan dia dapatkan kemuliaan itu, keperkasaan itu, kecuali dengan taat kepada Allah. Mana buktinya? Kalau buktinya lihat sejarah, ya, lihat sejarah. Nah, orang-orang yang tidak diperhitungkan dalam percaturan dunia, bahkan dilirik pun tidak negerinya, karena jauh, tandus, gersang, ya, dari segi dunia, perekonomian tidak akan bertambah, bahkan jadi beban. Jika dipikirkan rakyat yang seperti ini, ya. Tapi subhanallah, ketika Islam mereka sambut, mereka muliakan dan berkembang, mereka beriman kepada Allah, Allah jadikan mereka penguasa-penguasa di belahan bumi. Nah, negeri-negeri yang tadinya tidak memperhitungkan mereka, akhirnya harus menelan pil pahit dan menyimpan dendam sampai saat ini. Negeri yang dianggap tidak terkenal. Kenapa? Karena mereka memuliakan diri mereka dengan Islam. Makanya yang juga diingatkan oleh Allah kepada orang-orang munafik. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, bahwa mereka tidak akan mungkin dapatkan kemuliaan di luar ini kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Qala wa kana min du'a'i ba'dis salaf. Di antara sebagian doa para salaf, di antara doa salaf kita, orang-orang yang terbaik dari umat ini, Allahumma a'izzani bi ta'atika, ya Allah, muliakanlah aku dengan mentaatimu, wala tudillani bi ma'siyatika, dan jangan engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Jangan engkau jadikan aku menjadi orang yang hina dengan engkau takdirkan bermaksiat kepadamu. Boleh dibaca, baca, minta kepada Allah pada waktu-waktu yang. Nah, ada lagi yang lebih, kalau misalnya ini dianggap ini bukan dari, enggak waris dari Rasulullah, enggak masalah. Tapi ada yang lebih waris lagi, banyak, ya, banyak. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkanku untuk bisa mencintaimu. Tidak ada kemuliaan, ya, nah, kecuali dengan taat kepada Allah. Dengan orang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan bisa mencintai Allah. Cinta kita diapit oleh dua cinta Allah. Pertama, Allah mencintai hamba tersebut. Kemudian Allah letakkan dalam hatinya cinta kepada Allah. Dia pun beramal menunjukkan cintanya kepada Allah. Kemudian Allah menerima cinta hamba tersebut. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kalau seorang yang misalnya di kalangan sesama manusia, orang miskin mencintai orang kaya, itu wajar. Karena dia dapatkan kebaikan dari orang kaya itu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih, yang sangat kaya, kemudian dia sudah tidak butuh lagi dengan harta, sudah bergelimang, tapi dia mencintai orang miskin, itu yang lebih hebat. Nah, apa yang dia harapkan dari orang miskin itu? Tidak ada. Allah min babi aula. Allah lebih-lebih lagi. Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi dia mencintai hambanya yang fakir. Kalau kita mencintai Allah karena harapan, kan? Karena kita mengharapkan sesuatu. Tapi Allah mencintai kita, tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Ketaatan kita tidak menambah kemuliaan Allah. Durhaka kita juga tidak menjatuhkan kedudukan Allah. Qala al-Hasan al-Basri, innahum, kata beliau, mereka, wa in taqtaqat bihimul bighal wa hamlajat bihimul baradin. Ini binatang-binatang yang biasanya orang ajam sering pakai. Artinya, kalaupun misalnya bighal, ini lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari keledai. Bighal namanya. Baradin, ini Dirdaun, ini biasa dipakai orang ajam, kendaraan orang ajam. Nah, ini orang binatang-binatang itu walaupun sampai menundukkan kepalanya, mengelus-ngelus mendekatkan kepalanya itu kepada orang tadi, ya. Inna dhullal ma'siyah, tapi kehinaan maksiat la yufariqu qulubahum. Kehinaan maksiat itu tidak lepas dari hati-hati orang tersebut. Aballahu illa an yudilla man asah. Allah tidak hendak kecuali menghinakan. Ya. Allah tidak menginginkan kecuali menghinakan orang-orang yang durhaka kepadanya. Sehebat apapun kedudukan dia, sebanyak apapun pengikutnya, setenar apapun namanya, tapi kalau durhaka kepada Allah, Allah pasti hinakan. Tinggal tunggu waktu. Ya. Digambarkan lagi oleh Rasulullah SAW ketika kalahnya kuda atau kendaraan beliau dalam balapan, dibalap oleh seorang Yahudi. Rasulullah mengingatkan, ma rafa syai'un min amri dunya illa wada'ahu Allah. Tidak terangkat satupun dalam masalah dunia ini naik melainkan pasti Allah rendahkan, Allah jatuhkan. Itu dalam keadaan bukan sebuah kemaksiatan. Tidak ada yang namanya kerjaan di dunia itu naik melainkan pasti Allah jatuhkan, tidak akan lebih. Apalagi kalau itu dengan kedurhakaan, dengan kemaksiatan. Aballahu illa ayyudilla man asallah. Allah tidak menginginkan kecuali menghinakan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan itu seperti katakan oleh beliau tadi, wala budda. Dan itu mesti. Mau tidak mau. Disadari oleh orang anak, disadari atau tidak, itu memang terlihat. Ya, ini yang dialami oleh orang-orang yang bermaksiat. Minimalnya kalau dia masih hidup hatinya, itu dia melakukan maksiat walaupun tidak terang-terangan dilakukannya, itu sudah membuat dia merasa, orang lain seakan-akan menelanjangi dia, melihat ke dalam hatinya sehingga dia tidak berani. Seakan-akan berjalan melihat orang lain, merasa orang lain melihat kejelekan-kejelekan dirinya. Qala wa qala Abdullah bin Mubarak. Nah, ini syair yang disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, Abnam bin Mubarak yang terkenal. Ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Aku melihat, apalagi lihat artinya apa, maksudnya bisa maknanya ini aku tahu, yakin dosa-dosa itu membuat hati itu mati. Dosa-dosa itu membuat hati itu mati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan melanggengkannya idman, terus menerus kecanduan dosa itu tidak ditinggalkan, itu akan melahirkan, menyisakan kehinaan. Tidak berhenti dari dosa idman, mudmin. Pelakunya mudmin, idman itu terus menerus. Mudminul khamr, kecanduan khamr, seperti itu. Yang seperti itu akan menyisakan kehinaan, membuat orang pelakunya, orang yang melakukannya menjadi hina, rendah. Wa tarkud dunubi hayatul qulub. Meninggalkan dosa itu artinya menghidupkan hati, adalah sebab hidupnya hati. Wa khairul linafsika isyanuha, dan kebaik itu lebih baik bagi dirimu mendurhakainya, artinya menentang, meninggalkan atau menentang jiwa atau bujukan nafsumu. Wa hal afsadad din illal muluk, bukankah yang menghancurkan agama ini tidak lain adalah para raja. Wa ahbarusu wa rubanuha, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang fajir, dan ahli-ahli ibadah yang buruk. Tiga golongan yang seringnya merusak agama. Orang-orang penguasa adalah orang-orang kaya. Orang-orang kaya. Mutraf. Ini yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang mutraf. Amarna mutrafiha fafasaku fiha. Mereka ini yang sering, para penguasa. Ini orang-orang yang diktator. Orang-orang yang menindas. Wa akhbarusu, ulama-ulama yang buruk. Ulama-ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Dan rohbanuha, dan rahib-rahibnya, yaitu orang-orang yang ahli ibadah tapi jahil. Intinya yang di atas, ya. Dosa-dosa itu membuat hati itu mati. Baik. Qala rahimahullah wa minha annal ma'asi tufsidul aqla. Bahwa kemaksiatan itu mengerusak akal. Merusak pola pikir seseorang. Bahkan juga bisa termasuk dalamnya apa? Kecerdasannya. Kecerdasannya. Di sini. Ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa memahami. Otak. Ini hasil dari hati. Nah, ketika Anda takut, waspada, dada debar-debar, komando otaknya, siaga, mau taruh. Iya kan? Nah, nanti kata para ulama, beliau juga, apa, diantaranya Imam Ahmad juga menyebutkan seperti itu. Bahwa akal itu di hati. Maksiat itu merusak akal. Fa inna lil aqli nuran. Karena sesungguhnya akal itu mempunyai cahaya. Pada akal itu ada cahayanya. Wal ma'siyatu tudfi'u nural aqli wala budda. Dan kemaksiatan itu memadamkan cahaya akal dan itu mesti. Wa idza tufi'a nuruhu dha'afa wa naqas. Kalau akal itu cahayanya sudah padam, maka akal itu menjadi lemah dan berkurang ketajamannya. Jadi kurang cerdas itu bukan karena kurang gizi. Ya, bukan karena kurang gizi, bukan kurang sehat. Kurang takwa. Nah, semakin dia bertakwa, semakin dia berubah menjadi ini memperbaiki dirinya menjadi orang yang saleh, semakin cerdas. Nah, dia akan selalu dan banyak mengingat akhirat. Dan itu akan mendorongnya untuk apa yang harus dia siapkan untuk akhirat ini. Nah, mendorong dia untuk belajar. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, "Ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu." Tidaklah seorang itu bermaksiat kepada Allah sampai hilang akalnya. Namanya akal itu kan akidnya nam. Itunya artinya akal itu seperti digambarkan iqal yang di sorban itu, menahan sorban supaya tidak lepas dia jatuh. Nah. Wa hadza zahir. Fa innahu law hadara aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah. Ini jelas zahir. Karena kalau akalnya ada, itu pasti menahan dia dari maksiat. Nah. Pasti menahan dia dari maksiat. Wa huwa fi qabdatir rabbi ta'ala. Dan dia berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tahta qahrihi. Atau di bawah pemaksaan Allah. Wa huwa muttali'un alaihi. Dan Allah senantiasa melihat dia. Wa fi darihi ala bisatihi wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhiruna ilaihi. Wa wa'idzul qur'ani yanhahu wa wa'idzul mauti yanhahu wa wa'idzun nari yanhahu. Dia berada di dalam rumahnya, di tengah-tengah halaman rumahnya. Malaikat-malaikat Allah menyaksikan dia, memandang, melihat perbuatan-perbuatan dia. Wa'idzul Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di dalam hatinya melarang dia dari melakukan maksiat. Wa'idzul maut, peringatan-peringatan bahwa nanti kalau kamu mati apa jadinya? Apa yang akan kamu jawab di dalam kubur kalau ditanya oleh malaikat? Nanti apa yang akan kamu jawab ketika nanti kamu bertemu dengan Allah? Kamu berbuat seperti ini, itu membuat mencegah dia dari perbuatan-perbuatan maksiat tadi. Wa wa'idzun nar yanhahu, menasihat-nasihat neraka. Artinya, yakni peringatan-peringatan bahaya dan mengerikannya neraka itu membuat dia tercegah dari dosa yang dia lakukan. Ngeri dia membayangkan bagaimana kalau nanti di neraka, di api dunia yang demikian kecil, itu dia tidak sanggup untuk merasakannya, apalagi yang dahsyat. Dinukil dari Umar bin Khattab, beliau yang ternyata meletakkan tangannya di atas tungku api. Nah, kamu siap untuk menghadapi yang seperti ini ya Umar? Nah, itu baru 1/70 dari api neraka. 1/70-nya itu sudah menghancurkan pabrik, meluluh lantakan, reaktor nuklir. Itu baru api dunia 1/70-nya. Nah, melebur besi belum apa-apanya. Hitung panas yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, itu baru 1/70 dari dahsyatnya neraka. Kalau misalnya dianggap yang paling dahsyat apinya matahari, masih 1/70-nya. Itu sudah menghancurkan satu planet kalau dekat dengan matahari. Nah, bagaimana dengan yang 70 kali lipatnya? Ketika ingat dengan bahaya itu, apalagi ingat jijiknya, lendir-lendir luka orang-orang yang menghuni neraka, bau busuk mereka, buruknya para penjaga dan bengisnya malaikat-malaikat yang menjaga neraka, itu membuat dia tercegah dari perbuatan maksiat. Ini yang ditumbuhkan antum para talaban kita semua yang hafalnya, yang sudah hafal Al-Quran tentang neraka. Fa'amma man khaffat mawazinu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Mendengarkan bacaan ini, Ali bin Fudail bin Iyad pingsan lalu meninggal dunia. Enggak kuat saking takutnya. Nah. Qala walladhi yafutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah adha'afu ma yahsulu lahu minas surur wal ladzati biha. Apa yang kamu ini luput dengan kemaksiatan dari kebaikan-kebaikan dunia wal akhirat itu berlipat ganda dibandingkan kelezatan dan kesenangan yang muncul, yang kamu rasakan ketika berbuat maksiat. Enaknya nonton, enaknya mendengarkan nyanyian dan musik. Nah, enaknya berbicara dengan yang bukan mahram, itu lezatnya itu lebih ringan, lebih kecil dibandingkan hilangnya kebaikan dunia dan akhirat karena perbuatan tersebut. Nah, itu lebih. Fahal yuqdimu 'alal istihanati bidzalika kulli wal istighfafi bihi dzu 'aqlin salim. Apa mungkin orang yang akalnya masih sehat berani melakukan, menganggap remeh perkara ini dan memandang ringan kemaksiatan itu sehingga berani untuk melakukannya, tidak peduli dengan walaupun hanya bisa merasakan kelezatan dan kesenangan sesaat. Akal yang masih sehat itu tidak akan ridha. Tapi kalau memang seperti yang disebutkan oleh beliau, ma lil mayyit bi jurhin ilan. Kalau sudah mati, bangkai itu, jenazah itu tidak akan bisa terasa, dia tidak akan merasa sakit di kuliti, di cincang. Seperti itu pula hati yang sudah mati, waliyadu billah. Nanti disebutkan oleh beliau, belum sampai ke sana. Tapi di antara hal-hal yang bisa menyebabkan hati itu mati, terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, minum, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak tertawa. 4 hal yang sifatnya fuduli, itu menyebabkan hati itu mati tanpa disadari. Buyon, tidak setiap saat buyon. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, kata Rasulullah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katira. Pasti kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Seketika para sahabat pun menangis. Eman waktunya, Qala rahimahullah. Wa minha anna dzunuba idza takatsarat tubi'a 'ala qalbi sahibiha fa kana minal ghafilin. Kalau dosa-dosa itu sudah tambah banyak, bertumpuk, maka dicap di atas hati pelakunya. Jadi stempel di hati tersebut, akhirnya dia termasuk jadi orang-orang yang lalai. Lalai, ya ingat, lalai itu enggak sama dengan nisyan, duhul. Anil maklumat, bukan itu ghaflah. Dia sudah tahu faedahnya, manfaatnya, lalu dia tinggalkan dengan sengaja, itu ghafil. Dan Allah melarang kita, wala takun minal ghafilin, wala takunanna minal ghafilin. Taruh, memang itu ditujukan kepada Rasulullah SAW, larangan, jangan kamu jadi orang lalai. Kita min babi aula. Kalau Rasulullah SAW hatinya tidak pernah lalai, tidak pernah tidur, walaupun mata beliau terpejam, itu dilarang oleh Allah untuk lalai. Nahnu min babi aula. Kita lebih-lebih itu tidak boleh lalai. Nah, lihat betapa banyaknya kita melakukan kelalaian. Nah, satu larangan Allah yang kita langgar. Satu larangan Allah yang kita langgar. Qala kama qala ba'd as-salaf. Sebagian salaf, sebagaimana kata sebagian salaf fi qaulihi ta'ala, di dalam tentang firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala huwa adzanbu ba'da adzanbi. Ran yang disebutkan dalam ayat ini sampai ini menjadi sebab. Baca ayat sebelumnya. Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa sebabnya dia bisa mengatakan hadza asatirul awwalin? Dongeng orang-orang dahulu, nasna. Ketika hatinya itu sudah tertutupi oleh ron akibat dari perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Buat dan bu alat badat dandi, itu adalah dosa setelah dosa, muncul dosa berikutnya, sebagaimana kata Al Hasan Al Basri. Buat dan bu alat dandi, dosa yang ditumpuk di atas dosa belum selesai, dosa yang satu belum taubat dia. Sudah melakukan dosa yang yang lain. Hatta yu'miyal qalba, sampai membuat hati itu buta. Kalau sudah buta, walaupun dia hafal Al-Quran, dia tidak akan faham dan tidak ada khasyah dalam hatinya. Tidak ada khasyah di dalam hati tersebut. Nah, itulah ilmu yang akan menjadi hujjah ala sahibih. Hujjah ala sahibul halasan bagi Allah untuk menghukum pemiliknya. Nah, qala wa qala ghairuhu. Ada ulama lain yang berkata, lamma katurat dzunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim. Ketika dosa-dosa dan kemaksiatan mereka itu bertambah banyak, akhirnya dosa-dosa itu menyelimuti hati mereka. Makanya nanti lihat kembali hadis Hudzaifah bin Yaman atau hadis yang sebelumnya. Idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Tertera di dalam hati itu satu noktah hitam. Kalau dia bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan itu, hati itu kembali putih. Kalau dia terus tidak bertobat, tidak bertenang, istighfar kepada Allah, tidak mohon ampun kepada Allah, dan melakukan lagi dosa, dosa titik hitam itu bertambah, noda hitam itu bertambah sampai akhirnya menyelimuti hati. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut, membuat terhalang cahaya ilmu dalam hatinya. Nah, ya, tidak mampu dia untuk mengambil manfaat dari yang dia baca, yang dia hafal. Nah, tumpul. Qala wa aslu hadha, pangkalnya, annal qalba yasda'u minal ma'siyah, bahwa hati itu berkarat karena maksiat. Hati itu seperti besi. Kalau perumpamaan, keras-kerasnya benda lebih bagus perumpamaan kerasnya besi daripada kerasnya batu. Sekeras-kerasnya besi dengan api lumer. Iya kan? Nah, dengan api dia jadi cair, bisa dibentuk. Tapi kalau batu, sebesar sehebat apapun api di dunia ini tidak bisa melumerkan batu. Makanya disiapkan neraka, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, disiapkan neraka itu untuk melumerkan, menghancurkan hati-hati yang kerasnya seperti batu. Nah, waliyadzubillah. Dia disediakannya neraka adalah untuk hati-hati yang sekeras atau lebih keras dari batu. Padahal kata Allah, wa minal hijarati ma yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal hijarati ma yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu. Lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu-batu itu yang memancarkan air, seperti yang dipukul oleh Nabi Musa, keluar 12 mata air. Ada batu-batu yang terbelah lewat air di tengahnya. Ada batu-batu yang jatuh karena takut kepada Allah. Itu batu. Makanya Allah karena ya Allah ingatkan selalu hati-hati orang yang beriman dengan perumpamaan-perumpamaan la ya'qiluha illal alimun, kata Allah. Ya, Allah buat perumpamaan-perumpamaan itu la ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa memahaminya, memikirkannya kecuali orang yang alim, orang yang kenal tentang Allah, punya ilmu. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran ini diturunkan oleh Allah kepada sebuah gunung yang besar, itu dia hancur berantakan karena takut kepada Allah. Nah, wa tilka lamsalun nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Tapi di dalam surat Al-Ankabut Allah menyebutkan bahwa permisalan-permisalan itu yang dibuat oleh Allah, la ya'qiluha illal alimun. Tidak ada yang mampu memahaminya kecuali orang yang berilmu. Nah, maka layak seperti kita untuk menangis. Kenapa tidak memahami yang seperti ini? Artinya memahami itu juga tidak terwujud dalam diri kita. Nah, tidak merasakan kehancuran yang hanya dirasakan oleh orang-orang yang takut kepada Allah ketika membaca ayat-ayat tentang neraka. Timbulnya kerinduan, takutnya harapan ketika membaca ayat-ayat surga. Kisah tentang orang-orang yang menang, orang-orang yang bertakwa. Takut, sedih, kenapa masih memiliki sifat-sifat munafik, kenapa masih sifat-sifat orang yang fajir, fasik. Nah, itu salah satu bentuk. Nangis seorang salaf ketika membaca ayat ini. Aku gak tahu perumpamaan ini, nangisnya. Ternyata aku bukan orang yang berilmu. Ternyata aku bukan orang yang berilmu. Karena padahal Allah menyebutkan, tidak ada yang bisa memahami perumpamaan ini kecuali orang yang berilmu. La ya'qiluha illal alimun. Ya, nah kita lebih-lebih pantas untuk menangis. Qala, hati itu berkarat karena kemaksiatan. Fa idza zada ghalaba sadahu hatta yasira ranan. Apabila dia menjadi bertambah karatan-karatan tersebut, maka karat itu akan berubah menjadi ran. Thumma yaghlibu hatta yasira tab'an wa quflan wa khataman. Kalau sudah semakin dia menang, berkuasa, ran ini tadi itu akan menjadi tab'an, stempel. Menjadi quflan, gembok. Wa khataman, tanda cap yang tidak bisa dibuka lagi, dihapus lagi, sudah dilak, sudah distempel, sudah dicap, disegel. Hati itu dengan akhirnya apa? Na'udzubillah. Fayasiru kalbu fi ghisyawatin wa ghilab. Akhirnya kalbu tersebut, hati tersebut berada di dalam tutup dan selimut, terselubung oleh kemaksiatan yang dilakukan. Fa idza hasala lahu dzalik ba'da al-huda wal basirah in akasa fasara a'lahu asfalahu. Kalau itu terjadi setelah dia mendapatkan petunjuk, setelah dia memiliki ilmu basirah, maka terbaliknya itu, ya, terbalik apa pandangan dia, maka yang atasnya menjadi terbawah. Fa hina idzin yatawallahu aduwwuhu wa yasuquhu haitsu arad. Maka di saat itulah musuhnya akan menguasai dia dan akan menggiring dia kemana dia mau. Kebaikan menjadi sebuah kejelekan bagi dia. sunnah itu halal dan sesuatu yang harus dimusuhi. Ya. Nah, tauhid itu adalah sesuatu yang mungkar. Buah. Nah. Ringkasnya, murtad orang seperti ini. Ya. Nah. Itu lebih yang lebih jeleknya lagi. Kisah-kisah seperti ini banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemarin dalam surat Al-A'raf itu. Ya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Dia sudah dapatkan petunjuk, punya ilmu, fansalakha minha. Dia lepaskan dirinya, tanggal dari ilmu tersebut. Dan lihat bagaimana Allah membahasakannya. Fa'atba'ahu syaitan. Fakana minal ghawin. Ghawin, dalalah ba'dal ilmi, ba'dal basirah, ba'dal hidayah. Nah, itu hiwayah. Nah, lebih jelek daripada orang yang dia itu tersesat karena kejahilan. Nah. Qala rahimahullah. Wa minha anna dhunuba tudkhilu al-'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa itu memasukkan seorang hamba ke bawah laknat Rasulullah SAW. Ia akan terkena laknat Rasulullah SAW. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam la'ana ala ma'asin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku-pelaku maksiat. Ini perbuatan-perbuatan, banyak perbuatan dosa dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wallati ghairuha akbar minha. Bahkan bertingkat-tingkat, yang kecil sekalipun. La'ana sariq wal masnad was sariq. Ya, mereka dipotong tangannya, dilaknat oleh Rasulullah walaupun cuma mencuri sebutir telur. Sebutir telur. Sudah tertangkap dia sebagai sariq. Lu'ina sariq. Dia dilaknat. Dipotong tangannya karena seperempat dinar, karena 200.000 rupiah kan, kalau kita kerupiahkan. Qala fala'anal washimah wal mustawshimah. Beliau sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang perempuan-perempuan yang minta ditato. Perempuan-perempuan yang mentato dan minta ditato. Wal wasilah wal mustawshilah. Yang minta disambung rambutnya atau alisnya. Pasangkan alis palsu, rambut palsu, wig atau sejenisnya, atau kalau yang dulu samar. Cemara. Ya. Sanggul-sanggul itu yang antum lihat dijual-jual itu masuk ke dalamnya. Wanamisa wal mutawwim wal mutanamisa. Yang minta dijarangkan giginya atau diratakan giginya dan meratakan giginya. Karena sebagian mereka berpandangan kalau perempuan itu giginya rata atau agak sedikit jarang itu cantik katanya. Nah, ada yang giginya mungkin subhanallah diminta diratakan, minta digergaji, dipotong. Terjadi bahkan di sebagian penduduk di zaman modern ada juga yang melakukan ini. Nah, dianggap sebagai budaya. Wal washirah wal mustawshirah. Wallahi nah, ini akan menyambung yang lain wallahi. Nah, intinya yang dia dapatkan dalam hadis ini tadi. Muwashimah, muwasilah, wa namisah. Wala ana akila riba wa mukilah wa katibah wa syahidah. Allah Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang bermuamalah dengan cara riba. Muakilah atau waknam. Yang melapap wakilnya minta enam. Yang mewakilkan katibnya, penulisnya, yang mencatat, syahidnya, yang menyaksikan. Wala'ana al-muhallil wal-muhallalah lah. Muhallil wa muhallalahu. Ini orang yang sudah talak 3 kali ingin balik. Ya, ternyata sudah 3 kali gak bisa balik dengan istrinya. Istrinya yang dicerai itu harus nikah dulu dengan yang lain. Kemudian cerai baru dia. Nah, istilahnya kita dengan kaum Cina buta. Ya. Nah, supaya apa? Nanti orang Cina butanya ini menceraikan istrinya itu nanti dia bisa balik kepada istrinya. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ana sarik wala ana syaribal khamri. Beliau melaknat peminum khamar wa saqiha. Saqiha yang menuangkan, yang memberikan minum. Wa asiraha yang memerasnya dari anggur, ya. Nah, untuk dibuat jadi minuman. Nah, itu terkena laknat juga. Wa mu'tasiriha yang minta diperaskan. Minta tolong buatkan khamar satu dari anggur. Wa bai'aha yang menjual. Wa mushtariha yang membeli. Yang minta dibelikan juga. Nah, dilaknat. Yang membelinya, membelikan, yang minta dibelikan itu juga terkena. Wa akila samanaha, dan orang yang makan harganya, oh saya enggak minum khamar kok, tapi jualkan minuman itu. Nah, mau deh sekarang kalau misalnya dia enggak ya ini seperti, kalau disepakati haramnya ya seperti rokok itu. Nah, dia tidak makan rokok, tidak hisap rokok, tidak, oh ini haram kok memang misalnya, tapi dia jual rokok itu. Akila samanaha wa hamilaha yang membawakan dari perasan anggur atau dari meja bandar, ya, dia terkena dosa laknat Rasulullah SAW. Dia yang bawakan, disuguhkan kepada yang memesan. Yang memesan ini mahmulahu ilaih, terkena juga. Tolong satu seloki atau satu botol yang minta dibawakan, terkena semua, ya, terkena. Yang minum, yang meminumkan, yang memeraskan, yang bikin, ya, yang minta dibikinkan, yang menuangkan, nah, yang menjual, yang membeli, yang membelikan, yang makan harganya, yang bawakan, menghidangkan, yang minta dihidangkan, nah, semua kena laknat Rasulullah. Dan kalau sudah Rasulullah melaknat, Allah pun melaknat. Ini yang bahaya. Wala'ana man ghayyara manara al-ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Dan Rasulullah melaknat. Ingat dalam hadis Rasulullah menyatakan Allah melaknat. Bagaimana mungkin Rasulullah tidak melaknat kalau Allah sudah melaknat? Allah melaknat orang-orang yang merubah patok tanah. Baik itu tanda-tanda tanah, batas tanah ataupun tanda-tanda rambu-rambu jalan, penunjuk arah. Wala'ana man la'ana walidai. Dan Rasulullah melaknat, dalam hal ini juga tentu Allah melaknat sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib atau Abu Umar. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tidak langsung, tidak, karena terlalu hormat, tapi dia jadi sebab orang tuanya dilaknat. Bagaimana caranya? Dia melaknat orang tua kawannya. Nah, orang kawannya itu melaknat orang tua dia. Nauzubillah. Wala'ana man ittakhadha shay'an fi ruhi gharban. Ibiramnihi bisahmin. Kemudian Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa untuk jadi sasaran tembak. Entah itu panah ataupun lain, kalau yang dihukum mati memang. Tapi itu sebenarnya bukan cara Islami, ya. Nah, Islam perintahkan oleh Rasulullah SAW. Allah mengharuskan, menetapkan wajib berbuat ihsan dalam segala hal, hatta dalam membunuh, menyembelih hewan yang memang harus matinya disembelih, ya, hewan, bukan manusia yang disembelih. Manusia itu tidak disembelih, manusia itu dipancung kepalanya, itu dia tidak merasakan sakit sama sekali kalau pedang itu tajam. Ini pembunuhan yang paling baik. Kalau ditembak itu masih dia merasakan sakit, tersiksa. Dan Islam tidak menyiksa. Islam tidak menyiksa, hatta sampai dalam keadaan membunuh pun tidak menyiksa, mati. Dengan apa? Pukul lehernya dengan pedang yang tajam. Nah, ya. Nah, di sini ruh, ya, binatang dijadikan sasaran tembak, monyet, apalagi misalnya, nah, tupai atau burung, ya, babi diikat kemudian ditembak, tidak boleh, ya, tidak boleh. Dilaknat oleh Rasulullah SAW ketika salah seorang sahabat tahu ponakannya menjadikan seekor burung sebagai mainan, ya, dengan ketapel, kelintangan kecil itu, untuk jadi sasaran. Latihan nembak, latihan mana? Subhanallah. Dilarang juga oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh membunuhnya dengan ketapel seperti itu juga. Akhirnya tetap juga dia tidak mau. Akhirnya diboikot oleh sang paman. Tidak diajak bicara. Nah, tegasnya mereka menunjukkan sunnah. Baik. Qala. Nah, ini menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran tembak. Wala'anal mukhannathina minar rijali wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah melaknat laki-laki yang meniru-niru perempuan, bergaya seperti perempuan, panji. Dan melaknat perempuan-perempuan yang meniru-niru laki-laki. Gaya bicara, gaya berjalan. Nah, artis-artis, ya siap-siap Rasulullah menyebut seperti itu. Nah, meniru, ya, hati-hati. Wala'ana man dzabaha li ghairillah, dalam hadis yang tadi, dan melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wala'ana man ahdatsa hadatsan aw awa muhditan, dan melaknat orang yang melakukan kejahatan atau melindungi, menampung pelaku kejahatan. Wala'anal musawwirin, dan Rasulullah melaknat tukang-tukang gambar dengan alat ataupun tidak dengan alat. Melaknat tukang-tukang gambar, maksudnya gambar bernyawa, bukan gambar bangunan. Nanti Mas Fendina, Mas Insinyur nanti kena, arsitek kena semua nanti. Nah, mereka yang menggambar makhluk bernyawa itu dilaknat oleh Rasulullah SAW dengan alat ataupun tidak dengan alat, kata Syarabani. Wala'ana man amila amala kaum Lut, dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut lewat. Wala'ana man sabba abahu wa ummah, melaknat orang-orang yang mencerca kedua orang tuanya. Langsung tidak, dia jadi sebab seperti tadi, laknat, melaknat kedua orang tua temannya, temannya balas. Wala'ana man kamiha a'man anit tariq, melaknat orang yang menyelewengkan, mengelabui orang buta dari jalan. Akhirnya dia masuk ke parit, selokan, atau salah jalan, entah kemana, kesasar. Dilaknat oleh Rasulullah. Wala'ana man atabahimah, dan melaknat orang-orang yang mendatangi binatang. Perbuatannya seperti kaum Lut, tapi yang jadi sasaran adalah binatang. Dua-duanya dalam hukum Islam harus dibunuh, dihukum mati. Wala'ana man wasama dabatan fi wajhiha, dan melaknat orang-orang yang memberi tanda binatang di mukanya. Enggak boleh mencap binatang itu di mukanya. Oh, ini untuk kurban, untuk haji, mau dibawa ke Mekah haji, enggak boleh mukanya, bokong ataupun punggung, ya, paha. Nah, jangan muka. Lihat kasih sayang Islam, binatang pun diperlakukan seperti itu. Wan manusia lebih-lebih dilarang oleh Rasulullah untuk memukul wajah, dari wajah. Wala'ana man dara musliman aw makara bihi, melaknat orang-orang yang memberikan mudarat, menimpakan kemudaratan kepada seorang muslim atau membuat makar. Wala'ana zawaratil qubur wal muttakhidina 'alaiha masajid wa suruj, Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang terlalu sering ziarah kubur. Boleh ziarah, boleh, tapi bukan sering-sering. Ini perempuan. Kalau laki-laki boleh kapan saja, asal jangan syadur rihal. Oh, saya mau ziarah kemana? Ke kakek saya di Ampel, sudah meninggal. Mau ke kuburan kakek di Ampel. Dia di sini. Ampel Surabaya maksudnya. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Nah. Dan melaknat orang-orang yang menjadikan, membuat masjid atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah, dan meletakkan pelita-pelita, lilin-lilin, lampu-lampu di kuburan tersebut. Wala'ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha aw mamlukan 'ala sayyidih, melaknat orang-orang yang merusak seorang istri terhadap suaminya sehingga pecah hubungan mereka. Merusak hubungan mereka atau merusak hubungan seorang budak dengan majikannya. Tidak boleh. Wala'ana man ata imra'atahu fi duburiha, dan melaknat orang-orang yang mendatangi istrinya dari belakang. Wa akhbara anna man batat muhajiratan li firasi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dan Rasulullah memberitakan bahwa siapa wanita-wanita yang meninggalkan tempat tidur suaminya, maka dilaknat oleh para malaikat sampai pagi. Sampai dia minta maaf, minta ridwan suaminya. Wala'ana man intasaba ila ghairi abih. Dan Rasulullah melaknat orang-orang yang menisbahkan dirinya bukan kepada ayahnya. Saya ibnu fulan, padahal fulan itu bukan ayahnya. Lain ya, misalnya itu ke kakek, itu enggak masalah, itu masih boleh. Anak ibnu Abdul Muttalib, masih nasab dia. Anak bin fulan bin fulan. Wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata ta'anu. Siapa yang melaknat, menunjuk, mengisyarat kepada saudaranya dengan besi, itu dilaknat. Dan terakhir, wala'ana man sabbat sahabat. Dan melaknat orang-orang yang mencerca para sahabat. Nas'alullah an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha wa yahfazana.